Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para wargi kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana, alhamdulillah anjing-anjing ayana Allah nepangkeun deui urang sadayana kanggo ngabahas kitab Riyadhus Shalihin. Dina Jumaah kapengker urang nembe lebet kana hadis nu kahiji dina bab ikhdarun niyyah. Bab al-ikhlas wa ikhdarun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab ikhlas sareng hadir ke niat dina sagala amalan sareng ucapan boh anu nyata katinggal ka kuping atawa napi anu samar anu susulumputan anu henteu katinggal secara zahir. Hadis nu kahiji nu tos katampi dina Jumaah kamari penjelasanna ti Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sareng satrasna sesuna amal-amal teh gumantung kana niat. Ya tos diterangkan sababaraha penjelasan mukaddimah kalebat maksad hijrah aya tilu rupi hijrah anu kurang tos diterangkan. Kahiji hijrah tempat nyata ngalih di tempat anu seueur maksiat, tempat anu awon ngalih ka tempat anu seueur kataatan, tempat anu lingkunganna sae. Nu kadua disebat hijrah amalan. Hijrah amalan teh amalanna anu robih tina awon kana kanu sae, tina kufur kana iman, tina syirik kana tauhid, tina bid'ah kana sunnah, tina maksiat kana taat, tina bengkok kana lempeng. Sanos tempatna anger didinya keneh mung kalakuanana anu robih, eta oge hijrah disebat hijrah amalan. Anu katiluna oge tos diterangkeun hijrah tempat. Hijrah tempat. Hajar at alias hijrah jalmi anu ngamalkeun hiji amalan. Maksudna hijrah di dieu teh ditinggalkeun. Eta jalmi teh nya. Dimaksud ditinggalkeun teh nyaeta diantep karep. Teu ditaros, teu disapa, teu diajak ngobrol, malah mah oge henteu di naonan salamna teu dijawab sareng satrasna, maka eta disebat hijratul amil. Hijratul amil maksudna ngahajar jalmi anu ngalakukeun amalan tertentu boh bid'ah boh maksiat supados jadi pelajaran akhirna eta jalmi teh naon eta jalmi teh robi. Da ieu ge tos diterangkeun. Urang teraskeun deui masih ngeunaan masalah hadis ngeunaan hijrah ieu. Aya hiji masalah anu ku urang oe kedah disinggung dina bahas hadis ieu. Kumaha hukumna umpamana wae hiji jalmi angkat ka negeri kafir. Angkat ka negeri anu Islamna teka tinggal di dinya, syiarna, masjid-masjid nyara rumput, tur tekengeng, tekengeng dinaonkeun, tekengeng dikaluarkeun, speakerna, teras oge syiar-syiar anu sanes, seperti umpamana takbiran, nya, sholat id, sareng satrasna teu aya ditekengengkeun. Anu dilaksanakeunna kalawan terang-terangan tah sapertos nu jelas-jelas mah seperti di Eropa, di Belanda, di Berlin, di Jerman, di Prancis atanapi di negeri-negeri Asia Timur sapertos umpamana wae di Jepang, di Korea, di Cina sareng satrasna anu negerina kafir jadinya tekengeng mencit seperti kurban, oge tekengeng adzan ditarikan, digorowokan, syiar-syiar Islam tekengeng sareng satrasna. Takumaha hukumna urang sadayana nyaba atanapi angkat ka negeri-negeri kafir siga kitu. Ya dijelaskan ku para ulama. Anapun angkat-angkatan ka negeri kafir anu ngandung bahaya, unsur bahaya kana agama sareng akhlakna. Upami ya angkatna nyabana teh sakadar piknik, sakadar umpamana we ngaluarkeun artos. Maka ieu teh kenging. Naon sababna? Sabab aya sababaraha madarat anu kalintang seueurna. Di antawis madarat anu seueur teh kahiji ngabahayakeun agama sareng akhlakna. Agamana tiasa luntur. Sabab syiar Islam di ditu teu aya. Pangaosan susah. Salat oge susah, margi masjid-masjid tararebih. Dia centang tos umpamana sakecamatan aya masjid di dinya. Jumaahan sesah dina aya nage kalintang tebihna. Pangosan komo kitu. Kadang-kadang jadwal-jadwal kagiatan kusabab ditetepkeun ku pamarentah anu kafir teu merhetangkeun masalah sholat. Sareng satrasna. Ieu ngabahayakeun agama urang. Urang tiasa luntur. Kadua noge akhlak urang. Sabab akhlak maranehanana akhlak jalma kafir. Pergaulan bebas sareng satrasna. Katilu masian kauntungan devisa ka negeri kafir eta. Nyenangkan maranehanana. Padahal Allahu Azza wa Jalla netelakeun ka jalma kafir. Urang teh kedah ngalakukeun hiji perkara. Anu ngalantarankan jarma kafir teh dongkol, kecewa, ngambek, karena naon kurang dilakukan. Tur upami urang nimbulkan, kaambek, kajalma-jalma anu kalalafir, maka eta teh hiji ibadah anu dipasian pahala ku Allahu Azza wa Jalla. Sakumaha anu dijentrekeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an dina surah At-Taubah ayat ke-120 Allah Subhanahu wa taala netelakeun wala yatauna mautian yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surah Allah Subhanahu wa taala tepati-pati kaum muslimin nginjak nincakeun sampeana di hiji tempat anu ngundang amarah jalma kafir atanapi tepati-pati jalma mukmin nimpakeun bencana kasusah ka musuh kajabi eta teh dituliskeun kanggo maranehanana mangrupi hiji amal soleh. Saya sunnah Allah Azza wa Jalla moal ngalalawarakeun pahala-pahala jalma-jalma anu ngalakukeun kasayan. Ieu ayat netelakeun wala yatauna mautian yaghidul kuffara upami kaum muslimin nincakeun sampeana di hiji tempat anu nimbulkeun amarah jalma kafir wala yanaluna min aduwin nailan atanapi jalma mukmin teu nimpakeun musibah nya ka musuh maka illa kutiba lahum bihi amalun sholih bakal dicatetkeun kanggo eta jalmi hiji amal sholih. Tah dumasar kana hal eta maka dina ayat ke-123-na Allahu Azza wa Jalla telakeun ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wala yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hei jalma-jalma anu ariman perangan jalma-jalma kafir anu aya di sakurulingin anjen teras wal yajidu fikum ghilzah sareng upayakan jalma-jalma kafir teh ngaraoskan kekerasan sikap mara sikap para ranjen kamaranehanana. Ya, anu diparintahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan piknik bari nyumpingan jalma-jalma nyumpingan negeri-negeri kafir sanes nimbulkan karugian ka jalma-jalma kafir. Sanes nimbulkan katu genah ka jalma-jalma kafir malah nyenangkeun. Komo mun ku urang mah umpamana dipuji kamajuan-kamajuanana, oh beukeur beh we. Eta teh liang irungna teh nya. Dumasar kana hal eta, maka jalma kafir naon wae boh Nasoro, boh Yahudi, boh ateis atanapi jalma-jalma kafir anu ngamusuh ka Allah karena kitabna, ka rasulna, sareng ka jalma-jalma mukmin, maka musuh-musuh Allah eta teh ulah dipasihan kasenangan ku urang sadayana. Sedangkan piknik ka negeri-negeri kafir nyenangkeun maranehanana. Nah, anapon lamun urang sumpingna ka negeri kafir teh kusabab aya hiji kaperluan anu mendesak, anu teu tiasa henteu. Bahwa umpamana wae berobat. Ku cara pengobatan anu teu aya di negeri-negeri Islam. Ayana di negeri kafir. Atanapi diajar hiji ilmu dunia, anu mangfaat. Tur ilmu eta teu aya di negeri-negeri Islam. Ayana di negeri kafir. Sana dugikan ka umpamana linggih di ditu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Atanapi sumping ka negeri kafirna kanggo dakwah. Kau ngadakwahkan Islam. Boh dakwah ngadakwahkan Islam ka papada umat Islam. Anu aya di ditu atanapi ngadakwahkan Islam ka jalma-jalma kafir. Maka eta dikengengkan asal nyumponan 3 syarat. Syarat anu kahiji ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Kahiji eta jalmi teh jalmi anu memang ngagaduhan ilmu anu cekap kaonolak mang pirang-pirang syubhat. Di negeri kafir seueur syubhat. Seueur pemikiran-pemikiran anu berbahaya kanggo akidah Islam. Upami ilmu urang kirang tiasa kapengaruhan pola pikir urang. Sanos umpamana urang sumping na kajal ma kafir teh ka negeri kafir teh kanggo diajar Islam. Tapi guru-guruna kalalafir ngajar Islam. Nu disebat orientalis. Para orientalis teh urang-urang barat anu kafir anu mempelajari budaya orang timur diantawis budaya orang timur dianggap budaya kumaranehanana nyaeta agama. Maka di sababara universitas umum kafir di negeri-negeri kafir di Amerika, di Kanada, di Belanda, aya jurusan Islam anu mempelajari tafsir, anu mempelajari bahasa Arab, anu ngajarkeun oge ilmu-ilmu kaislaman anu sanesna. Tapi ayat tapina kusabab maranehanana anu ngajarkeun jalma kafir ngajarkeun Islam pasti rasa sentimen kakafiran maranehanana ka umat Islam muncul kahiji kitu. Makana eusina ngajejeleh Islam poin-poin anu kumaranehanana tiasa dijejeleh dijejeleh. Anu kedah na lempeng dipengkol-pengkolkeun. Nya bayangkeun we ayeuna Islam ditoong ku kacamata jalma kafir. Kurang bakal kabayang kumaha tah. Dumasar kana hal eta pemikiranana ngandung syubhat anu berbahaya. Eta di universitas anu ngajarkeun Islam. Tah anehna ayeuna tika pungkur tiba heula mula serta orang Islam di Indonesia anu diajar Islam ka barat. Wih teh tadi tu gelar doktor sareng sagala rupi. Wih teh nya Islam na kabayang Islam liberal, Islam nu ngaco, Islam anu dipikahoyong ku jalma-jalma kafir. Sering pisan maranehanana jalma-jalma ateis di ditu ngajak dialog, ngajak diskusi ka orang Islam. Sapertos umpama nawe ngeunaan naon sababna urang yakin yen Allah aya parla Allah henteu katinggal teu kajangkau ku panca indra cok buktikeun yen Allah teh aya. Lamun urang kirang ilmu kanggo nolak kanggo ngabantah argumentasi maranehanana urang tiasa kapangaruhan. Syubhat-syubhat sapertos kitu seueur pisan. Sok buktikeun yen malaikat teh aya. Sok buktikeun yen jin teh aya. Tetiasa orang ngabuktikan. Sebab maranehan disebut bukti teh. Segala sesuatu anu tiasa kajang koku indra orang. Tiasa katinggal, tiasa kakuping, tiasa kacabak, tiasa kaambe. Tiasa namai ayak. Angin, teka tinggal, tapi ayak karaosna. Nye. Gitu deh umpamana. Ayana bakteri-bakteri teka tinggal kurang, tapi ayak karaosna. Jalmi jadi tedamang. Atanapi diperbesar ku kaca pembesar ku alat nu tiasa ngageng tiasa katinggal tuh sareng satrasna. Nembe eta disebat ilmiah tur diakui yen eta teh aya. Tapi coba buktikeun ayana Allah, ayana para malaikat, ayana roh, ayana setan, ayana jin sareng satrasna teu tiasa. Maka orang upami kirang ilmu ngeunaan masalah eta tiasa kapangaruhan. Atanapi tiasa ngajadikeun agama orang teh jadi bahan sengserikeunan batur. Kumargi kitu supados orang teka pangaruhan, maka upami orang bari angkat ka ditu wajib orang ngagaduhan ilmu anu cekap. Anu tiasa nolak syubhat-syubhat maranehanana. Nu ngalantarankeun orang teka pangaruhan jadi liberal, teka pangaruhan jadi ateis. Teka pangaruhan siga jalmi anu kafir. Anu tungtungna orang bakal murtad ngeutin ajaran Islam. Kitu tanya. Eta nu kahiji. Syarat kadua ayyakuna indahu dinun yahmihi minasyahawat. Lianal insan alladhi laysa indahu din إذا ذهب إلى بلاد الكفار انغمس لأنه يجد الزهرة الدنيا هناك من خمر وزنا ولوط وغير ذلك. Kadua jalmi anu bade angkat ka negeri kafir teh ngagaduhan iman anu cekap anu tiasa jadi benteng tina sagala macam syahwat. Sabab di negeri kafir kasenangan dunia, pergaulan anu kalintang bebasna, minuman-minuman keras, barang-barang atanapi tuangan-tuangan haram, perzinahan sareng satrasna, tos dianggap lumrah biasa. Upami orang ke Eropa mah rada sakin tentuang tetu susah teing. Seueur restoran-restoran muslim anu dagingna dipencit heula. Umumna di ditu daging haram sabab naon teu dipencit. Upami domba, sapi kitu tanya. Henteu dipencit tapi ditembak we otak deb lek langsung paeh saharita. Haram. Henteu dipencit, mun hayam kitu tanya. Henteu ditembak otakna tapi disetrum ku voltase anu ageung langsung ngerajet saharita langsung pay. Haram. Tapi alhamdulillah aya pengusaha muslim di ditu anu ngajengkeun izin ngayakeun mencit nyalira secara islami tur diizinan sehingga seueur. Di Eropa seueur. Di Prancis, di Jerman, di Belanda, di Inggris seueur anu nganggo label restoran muslim halal. Malah lamun umpamana wae aya restoran anu campur aya nu halal aya nu haram, urang umpamana nunjukkeun keislaman urang boh di kopeah boh di gamis. Di Eropa jalmi-jalmi di gamis dicadar teu aneh. Tur teu dianggap hiji hal anu ngundang perhatian pisan. Henteu di ditu mah ayeuna mah mungkin awal-awal mah nya. Orang lebat ke restoran campur aduk ayah halal ayah haram. Pas orang pesen ku petugas restoran, aduh maaf ini mengandung babi. Umpama nawai. Maka orang hente cios pesen atau napi orang lebat. Oh di sini maaf bukan untuk orang-orang beragama Islam. Sebab di sini menurut agama Anda haram tuh ada di sana restoran khusus Muslim. Dituduhkan gitu. Toleransina ageng. Rada gampang di ditu mah nya. Tapi di negeri-negeri Asia, di Jepang, di Cina, di Korea, aduh susahna bukan main. Hampir sadayana tuangan anu siap saji teh nu halal. Jadi marasak nyalira. Tah lamun urang agama nah kurang lapar mah atuh, belawak-belawak we. Disuguhan ku batur sareng satrasna nya. Leuteun hampir sadayana ngandung alkohol. Pami di Jepang ngandung sake, sana sate, sake. Anu aya kandungan alkoholna sareng satrasna. Kamodai pergaulan antara istri sareng pameget, wah luar biasa. Perzinahan dianggap lumrah, saman leven atanapi ngumpul siga munding gitunya di ditu sagebrug tanpa ikatan pernikahan tos dianggap lumrah. Malah lamun aya dua pameget jalan atanapi mapah sareng sasarengan dianggap aneh. Naon anehna? Oh ieu mah pasangan homo. Tah kitu. Makana langkung dianggap aneh upami dua pameget mapah di jalan komo bari welayeut bari pacepeng-cepeng panangan. Tos we dicap oh ieu mah pasangan homo. Dianggap rada aneh. Tapi lamun aya istri sareng pameget mapah duaan dianggap lumrah. Makana lamun urang di Eropa teras teu apal jalan, teras naros, lamun urang pameget, maka seseueurna nu dipilari teh istri anu bade ditaros teh ka mana jalan ka anu. Maka dianggap lumrah, tapi lamun narosna ka pameget deui batur ti katebihan teh curiga, wah itu nuju transaksi itu. Padahal orang naroskeun jalan ka anu ka anu ka anu. Dumasar kana hal eta, ieu syahwat anu kalintang bahayana, seueur jalmi anu tigebrus kana perzinahan, Serjalmi anu tigebrus kana samenleven, serjalmi anu tigebrus kana mabok-mabokan, karena kapangaruhan ku lingkungan, kusabab agama na kurang, kusabab iman na kurang. Demasar kana hal eta, jalmi anu bade angkat ka negeri kafir, disyaratkeun eta jalmi ngagaduhan iman anu kuat, anu tiasa nolak sagala rupi ajakan syahwat. Eta anu kadua, syarat nu kadua. Kalabat syarat anu wihde kanu kahiji nyeta ngagaduhan ilmu, nya di ditu. Kalabat oge ilmu fiqih. Sebab orang bakal mendakan sagala rupa kasus anu kedah diputuskan ku pengetahuan ilmu fiqih. Sapertos umpama nawae, upami urang di ditu di musim dingin anu kacida, nganggo acuk sababaraha rangkep, kaos kaki sababaraha rangkep gitu tanya. Teras urang angkat ngong waktu salat sumping. Kumaha anu kedah dilakukeun ku urang? Wudu. Upami di masjid-masjid aya pasti air hangat kanggo wudu teh, moal ngamadaratkeun. Tapi ribetna naon ribetna kedah muka kaos kaki sareng sagala rupinya. Anu akhirna seueur jalmi anu haroream, haroream kewelah di bumi. Efek teh di bumi tos seepeun waktu salat. Leuhung upami lohor seep ka asar tiasa dijama. Ayeuna upami asar ka magrib teu tiasa dijama. Upami sanes di masjid, upami di WC umum, waduh, tetiasa orang wudu, kucai nu aya di WC umum. Naon sababna? Sabab langkung tis dicai es. Upami es manye, suhu na teh mengukur minus 4 derajat, name janten es. Tapi upami di bawah eta, tis na teh tiasa beku darah teh. Tiasa baal. Da urang ditu mah upami di WC da teu aya cai panyebrot ka ngobeh teh atuh nu aya ngan tisu. Tah urang sejarah fikih kumaha amuk mun kabelet hayang miceun di jalan teras ka WC umum teu aya cai ka ngopanyebrot. Naon nu ku urang kadah dilakukeun nya kadah ngantisipasi nyandak botol air mineral kitu tanya meser kitu sabaros teu tiis. Sebab lamun tina keran mah aduh tiisna teh luar biasa tiasa baal mati rasa gitu tah. Taina kumaha wudhuna? Upami urang teu ngagaduhan pengetahuan ilmu fikih anu cekap, maka urang tiasa-tiasa salah. Urang tiasa-tiasa naon? Tiasa-tiasa tos we ieu mah dianggap darurat akhirna ninggalkeun salat. Padahal teu aya kaayaan darurat kanggo ninggalkeun salat. Kitu deui upami urang namu ka jalma kafir teras disuguhan. Nah kengeng teh dileut. Cai umpamana boh jus biasa nya, jus buah nu teh yang alkoholan atanapi cai kopi, cai teh mah jelas moal aya alkoholan nya. Tapi gelasna pasti tilas dianggo minuman anu ngandung alkohol. Atanapi urang disuguhan tuang. Sareng sayur-sayuran teu aya unsur dagingna. Atanapi manehanana si pribumi nyarios ieu daging dipeser umpamana di restoran muslim. Sabab ditu restoran muslim daging-daging nu dipencit langkung laku tibatan nu teu dipencit. Sabab numutkeun panalungtikan anu dipencit tebih langkung sehat, langkung seger, langkung tahan lama. Sedangkan anu teu dipencit katinggalina teh teu seger. Rumek gitu tanya, sabab naon getihna nyerep. Teras seueur bakteri di dinya. Sadinten dua dinten oge tos busuk tos basi. Teras dituang lagi kirang seger. Oge kirang sehat. Tah lamun nu dipencit mah tos ditalungtik, oh iya nu paling au nu sae paling sehat. Sabab getihna henteu nyerep. Getihna kan dikaluarkeun. Benten sareng anu ditembak. Janten langkung laku di ditu mah. Tah anu jalmi kafir meser naon daging ti restoran muslim. Teras ku anjeunna dipasak. Tuanganna halal. Tapi piringna wadahna tilas dianggo barang-barang haram. Nah kenging teu dituang. Kan gitu. Ieu ngabutuhkeun pengetahuan ngeunaan aspek fiqihna. Maka upami urang teterang atana pikiran ilmu ngeunaan masalah eta, akhirna urang tigebruskan haram. Jantan nu kahiji gaduh ilmu anu cekap. Kadua na gaduh iman anu kuat kanggo nolak subhat-subhat. Syarat anu katilu na nyaeta angkat na urang ka negeri kafir teh memang aya kabutuhan anu mendesak. Boh umpamana sakali deui urang teu damang, gaduh panyawit, panyawat gawat. Tur eta panyawat mung ukur tiasa dilandongan di negeri kafir. Di negeri-negeri Islam teu aya. Atanapi urang bade mempelajari ilmu dunia anu manfaat kanggo kaum muslimin. Tapi teu aya di negeri-negeri Islam. Atanapi aya tapi kualitasna tebih sahandapeun kualitas ilmu anu aya di negeri kafir. Atanapi kanggo tujuan-tujuan bisnis anu memang teu tiasa henteu kedah angkat ka negeri kafir. Maka upami memang aya kaperyogian-kaperyogian anu mendesak, sapertos urang ditugaskeun ku kantor urang, ku perusahaan urang, boh negeri, boh swasta, kau angkat ka negeri kafir, lamun henteu umpama urang dipecat, lamun henteu urang disanksi, maka mangga angkat ka ditu. Namung sakali deui kedah nyumponan dua syarat anu tadi dijelaskeun. Ilmuna gaduh, imanna oge kuat, sehingga kewajiban teu diabaikeun, nya teu dilalaikeun, anu dilarang tetap ditebihan. Sabab di ditu upami urang masamuan sareng relasi urang, rencang urang anu kafir, pas acara jamuan makan teh pasti haram. Boh tuangeunana, boh leueuteunana. Teu aya leueuteun di ditu anu teu ngandung alkohol, anu disajikeun dina forum-forum pergaulan, forum-forum resmi, ya. Kajabi mengukur teh sareng kopi. Tapi teh sareng kopi jarang disajikeun tina jamuan-jamuan umum. Pasti eta teh aya hamakanan sareng minuman anu haramna. Taupami ku urang teu ditampi dianggap teu gaul, dianggap teu menghormati. Upami ditampi urang tigebrus karena naon-naon anu diharamkeun ku Allahu Subhanahu wa taala. Dumasar kana hal eta anu tiasa nolak sagala eta mengukur iman anu kalintang kuatna. Taupami tilu syarat eta kacumponan, maka mangga angkat ka negeri kafir. Tak itu para wargi kaum dangu Radio Roja anu dimuliakeun ku Allahu Azza wa Jalla. Ayana urang uih deui kana bahasan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Hadis anu agung ieu aya sababaraha faedah anu ku urang tiasa dicandak. Kahiji la budda minan niyyah fil a'mal sawa'un akanat maqsudatan lidzatiha kasalah aw wasilatan li ghairiha qat tahar wa dhalika li anna al ikhlas la yatasawwar wujuduhu duna niyyah. Kahiji hadis yang ngajelaskeun yen wajib netepkeun niat dina setiap amalan. Boh amalan eta teh amalan anu memang dimaksud saperti salat. Atanapi amalan eta teh amalan anu mangrupi wasilah kau ngamalkeun amalan nusane sapertos toharoh, boh toharohna wudu, boh toharohna teh ibak, boh toharohna teh umpamana wae tayamum nalika teu aya cai atanapi nuju teu damang nu teu kenging kakeunaan ku cai. Toharoh eta amalan anu teu ditujukeun secara khusus kanggo toharoh hungkul, tapi mangrupi wasilah kanggo ngalaksanakeun amal anu sanesna nyaeta salat. Eta anu kahijina. Kadua, an-niyatu mahalluha al-qalbu dunal lisan bi ittifaqi a'immatil muslimin fi jamil ibadat at-thaharah was-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj wal-id wal-jihad wa ghairi dzalik. Niat tempatna teh dina hate, sanes dina lisan. Ieu kesepakatan imam-imam kaum muslimin kalebet Imam Syafi'i. Dina segala macam ibadah, boh sholat, boh toharoh, boh zakat, saum, haji, ngabebaskan budak, jihad, sarang, anu sanes-sanesna. Wattalaffudhu biha bid'atun dolalatun. Ngalafadkan niat kulisan kalabat hiji bid'ah. Naon sababna? Sabab ieu amalan agama diaya-ayakan. Daya contoh di zaman Nabi sareng para sahabat oge teu diajarkeun ku para ulama. Anah Nabi ngalafadkeun niat dina bade salat, nawaitu usolli fardhol maghribi 3 rakaat mustaqbil Ka'bah adaan imaman lillahi ta'ala. Nah kitu. Henteu. Para sahabat? Henteu. Para ulama? Henteu. Saha atuh? Pokona mah generasi nu sararae sahabat Nabi, para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'un, tabi'in teu aya anu ngalafadkeun niat. Teras lamun urang aya ngalafadkeun niat, tur pasti ia dianggap bagian tina ajaran agama. Di mana atuh nyandakna ngalafadkeun niat eta teh? Nabi henteu, para sahabat henteu, para imam anu opat oge henteu. Bade saum nawaitu sauma godin an adai fardhi syahr ramadhan hadhihi sana lillahi ta'ala. Bade umpamana wudu nawaitu raf'al hadatsil asghari atanim akbari sareng satrasna. Di mana eta niat dicandak? Ngalafadkeun niat. Cobi teu harus ngalafadkeun niat eta urusan agama, urusan dunia. Ya jelas urusan agama tuh. Tahu pami urusan agama nyandakna di mana tuh? Tina Quran teu aya, tina hadis teu aya, tina ucapan sahabat contoh ti sahabat teu aya. Kumargi kitu maka ngalakukeun eta berarti ngalakukeun ajaran agama anu sumberna teu jelas. Sanes ti Nabi nu jelas mah. Eta disebut muhdatsatul umur. Muhdatsatul umur teh perkara-perkara agama nu diaya-ayakeun. Ku Nabi tos diwanti-wanti, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tebihan ku aranjeun setiap perkara-perkara anyar dina agama ieu. Nah, dimaksud anyar teh di zaman Nabi na teu aya, hayo diaya-ayakeun. Sebab setiap perkara nu diaya-ayakeun eta teh bid'ah, setiap bid'ah sesat. Setiap sesat neraka. Atuh da lamun teu usul teh asa kurang mantep kana hate urang. Naon sababna kurang mantep? Sabab anjeunna kahiji ngalaksanakeun agama sanes dumasar kana Quran hadis tapi kana perasaan mantep henteuna. Kadua tos kabiasaan puluhan tahun kitu. Lamun tos kabiasaan sakali dikantunkeun atuh ngolembar hate teh. Tapi urang anu umpamana puluhan tahun tara kitu justru mantep kitu, mantep tara niat. Tara naon? Tara ngalafadkeun niat, niat mah pasti. Nya, dumasar kana hal eta maka ngalafadkeun niat teh ngamalkeun hiji ajaran agama anu teu nyontok ka Nabi sallallahu alaihi wasallam tur ieu dilarang. Kumaha digening dina haji kedah diucapkeun labbaik Allahumma hajjan. Teras dikiaskeun ka dinya. Ka hiji labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ia sanes ngalafadkeun niat, tapi namina talbiyah. Teu sanes lafad niat. Teu umpamana nawaitu an ulabbiya talbiyatal hajj umpama. Henteu kitu. Tapi labbaik Allahumma labbaik. Labbaik teh hartosna abdi nyumponan panggoro anjeun ya Allah. Labbaik, labbaik la syarika lak labbaik gitu nya. Eta mah namin naon? Talbiyah. Sareng sareng lafadkeun niat. Tur talbiyah memang kada dikeraskeun. Makana Imam Syafi'i netelakeun man lam yatalaffaz biha faqad ajza'a illa fis shalah. Fa innahu la tasihhu shalah illa bidzikr. Imam Syafi'i na kitab Al-Um netelakeun saha jalmi anu teu ngalafadkeun talbiyah dina haji atawa nepi umroh maka sah kajabi dina salat, maka salat teu sah illa bidzikri kajabi kudu diucapkeun. Tah ucapan Imam Syafi'i disalahpahami. Oh, sore Imam Syafi'i salat teu sah kajabi diucapkeun, lalu ngucapkeun niat. Padahal sur Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi maksana illa bidzikri niate kajabi kudu diucapkeun, maksana ngucapkeun takbiratul ihram. Sabab takbiratul ihram teh kalebet amalan salat nu pang mimiti-mitina, pambuka salat. Takbir Allahu Akbar eta mah tekenging digerenteskeun na hate. Kada diucapkan kalawan tarik Allahu Akbar. Minimal soranjana sur Imam Asy-Syafi'i takbirna ka kuping ku dirina sorangan. Maka sing saha jalmi anu takbirna teu ka kuping ku diri sorangan teu sah. La tasihhu shalah illa bidzikri. Teu sah salat kajabi ku dzikir. Dzikir teh ucapan anu ditarikeun maksudna takbiratul ihram. Sanes niat. Sanes ngalafadkeun niat. Dumasar kana hal eta maka niat ku sabab niat teh amalan hate sanes amalan lisan maka niat tempatna dina hate. Tur ngalafadkeun niat kalawan lisan ku lisan berarti ngamalkeun hiji amalan agama nu teu nyontok ka nabi ka para sahabat oge teu nuturkeun para ulama. Terus naon atuh seueur jalmi anu ngalafadkeun niat eta? Ya taros, nah itu makanya ngalafadkannya itu kati mana. Lamun umpamana tadi, oh iya dikiaskan karena talbiyah haji. Kahiji talbiyah, sarang niat benten, tekengeng dikiaskan. Kedua, syarat kiasnya. Kias teh syaratna kadah ngiaskan anu akhir ke anu awal. Ayeuna mana anu langkung awal naha salat naha haji? Salat. Kewajiban salat langkung awal. Salat mah samemeh hijrah ge tos diwajibkeun. 2 tahun samemeh hijrah ka Madinah tos diwajibkeun salat. Ari haji iraha coba? Haji mah pandeuri. Ta ayeuna lamun ngalafadkeun niat salat dikiaskeun ka haji berarti ngiaskeun nu awal ka nu akhir teu kaci-kacida. Aya kaidah ngiaskeun teh teu sambarangan, aya kaidah, aya sababaraha syarat nu kana diperhatoskeun upami teu nyumponan kana syaratna teu kenging dikiaskeun. Ta ayeuna lamun salat heula umpamana nya aya haji teh acan aya cok, salat-salat sama mi haji ngalafadkeun niat henteu. Henteu atuh lamun kitu mah. Sareng memang henteu teu kasabab naon sabab kias teh teu tiasa dilakukeun ti amalan anu akhir ka amalan anu awal. Tos kabantah tah. Lamun umpamana dumasar perkataan Imam Syafi'i anu netelakeun la tasihhu shalah illa bidzikr, henteu sah salat kajabi ku dzikir, kahiji eta mah sanes dalil. Sanes Quran hadis nabi atau nabi ucapan sahabat tapi etama ucapan Imam Syafi'i tur ucapan jalmi sanes dalil pendapat. Kedua ternyata maksud Imam Syafi'i adzikri di didinya sanes ngalafadkeun niat tapi takbiratul ihram. Dumasar kana hal eta maka engke insyaallah aya pembicaraan ngeunaan masalah niat numutkeun opat madhab, opat imam. Upami Imam Abu Hanifah sareng Imam Malik nalika ngajelaskeun kumaha upami netepkeun niat sangahaja ditetapkan dina hate. Jadi ucapkan kulisan. Nah, wajib, sunnah, mubah, atau napi haram. Para ulama ikhtilaf, Imam Malik sareng Imam Abu Hanifah, netelakan, te disyariatkan, te disunnahkan, maknaun sabab-sabab Nabi SAW te marintahkan. Tetapkan niat dina hati anjen, te. Tapi Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad bin Hanbal netelakan lamun netepkeun niat dina hate teu diucapkeun ku lisan maka sunnah li'annahu ablag. Sunnah sabab ieu langkung ngamantepkeun hate. Anapun ngalafadkeun niat ku lisan opat ulama ieu sepakat haram teu kenging sabab teu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upami natapkan niat dina hate mah diisyaratkan ku hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Diisyaratkan sesena setiap amal-amal teh gumantung kana niat. Tur setiap jalmi bakal kenging babalas saluyu sareng naon anu diniatkeunana. Niat dina hate sanes dina lisan. Makana Imam Syafi'i, Imam Ahmad netelakeun disunnahkeun. Sebab ablak tapi teu wajib mah. Sunnah wengku. Anapun fa amma wa amma talaffudhu biha bil lisan bid'atun munkaratun bi ittifaqi a'immatil muslimin. Anapun ngalafaz ke niat ku lisan maka ye bid'ah munkarah dumasar kana kesepakatan para imam kaum muslimin. Ayah henteu jalmi-jalmi anu atau ulama anu neterakeun yen ngalafadkeun niat sunnah aya kalebet dina naon kamari ditaroskeun kidna kitab Safinatun Najah wa talaffuzha wa talaffuzuhu biha bil lisan sunnatun ngalafadkeun niat ku lisan sunnah tapi terus dibantah ku para ulama Syafi'iyah yen ieu kasalahpahaman ngeunaan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngeneterakeun faman lam yatalaffaz biha faqad ajza'a illa fis shalah fa innahu la tasihu shalah illa bi dzikr. Sing sajalmi anu teu ngalafadzkeun talbiyah dina haji mengukur dina hate maka sah. Kajabi dina salat maka sesena teu sah salat kajabi ku diucapkeun. Tah, sapalih jalmi salah faham no dimaksad diucapkan di dia teh oh niat terus saya ngarang-ngarang lafad niatnya lira ia dijelaskan ku Imam An-Nawawi Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi na kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab ia kasalah fahaman jalmi dina memahami ucapan Imam Syafi'i no dimaksud la tasihu sholah illa bidzikri tesah sholat kajabi ku diucapkan maksudnya mengucapkan takbiratul ihram sebab takbiratul ihram amalan pembuka sholat kedah diucapkan tekeng digerenteskan dina hate teta faidah anuka dua nuka tilu al-a'malu sholihatu bin niyati sholihah wan niyatul hasanah la taj'alul munkara ma'rufan wal bid'ata sunnatan fakam mim muridin khair lam yablughu. Amal anu soleh kadah diniatkan ku niat anu sae. Upami amal soleh, amal na sae, niat na awon, jantan amal awon. Salat eta amal soleh, tapi niat na riya. Maka jadi amal salah. Wail fa wailu lil musallin alladzina hum an salatim sam walainahum yuraun ta nuria salat nuria jadi wail sanes jadi surga sedekah eta amalna nu sae niat naon hoyong dipuji eta niat nu awon maka ditolak mal ditampi jadi amal soleh wajib niat diniatkan ku niat anu sae ikhlas sedangkan niat anu sae teu tiasa ngarobah anu awon jadi sae anu mungkar jadi ma'ruf, anu bid'ah dianggap sunnah, henteu. Amalan awon mah tetiasa dirubah jadi saekun niat anu sae tetiasa. Umpamana maling niatna kanggo ngabangun masjid, oh jadi we maling teh jadi halal, tetiasa. Korupsi haram, tapi niatna kanggo ngabangun pasantren, kanggo ngabangun masjid dalam bentuk ieu mah moal tiasa ngabangun, tetep haram, tetep kenging, tetep eta dosa. Sanos niatna sae. Berzina, niatna naon? Kanggo menikmati karunia Allah kaeta istri. Maka tetap niat manusia tengah jadikan etas zinah jadi halal. Kitu dia anu sanes-sanesna al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ya paribasa sanes hadis. Tujuan tengah halalkan segala cara. Jadi upami niat, upami amal awon. Amal awon mah anu diharamkan tetiasa robah jadi ibadah sanos niat anu sae. Tah sedengkeun amal anu sae upami hayang ditampi wajib niatna sae. Upami amal sae niatna awon janten awon. Maka amal sae wajib niatna sae, amal awon teu jadi sae sanaos diniatkeun ku niat anu sae. Jadi nu haram mah tetep diharamkeun. Sedangkan anu diwajibkan tiasa jadi maksiat upami niatna awon. Contoh sholat nu lima waktu diwajibkan, tapi niatna riya hoyong dipuji, maka sholatna jadi maksiat. Sabab naon? Niatna awon. Fawailul musallin, tahwail kau dar nu sholat salah sawesna alladzina hum yuraun, jalmi anu riya dina sholatna. Tilu jalmi jihad di jalan Allah dukian ka syahid. Jalmi nu berilmu teras ngamalkan ilmuna. Jalmi anu hartawan tapi dermawan. Tilu-tilu na kanaraka. Nan sababna? Sabab niat na awan. Dijelaskan na hadis riwayat Imam Muslim dina kitab sahihna. Dumasar kana hal eta, niat anu sae wajib ditetapkan nalika ngalakukan amalan anu sae. Nalika amalan saya tapi niatna awon robih jadi maksiat. Sedangkan amal awon tetiasa robih jadi ibadah, jadi amal soleh sanaos niatna saya. Nu terakhir, al-ikhlasulillah syartun fi qabulil amal. Fa'inallaha la yakbalu minal amal illa akhlasahu aswabahu. Amma akhlasuhu fa makana lillah. Wa amma aswabahu fakana wufqa sunnati sahihah. Hadis ini ngejelaskan yang ikhlas karena Allah mengrupi syarat ditampina amalan. Sabab Allah mual nampi amalan kajabi anu ikhlas sareng anu leres. Anu ikhlas maksana anu ditujukan kanggo Allah. Anu leres maksana eta amalan dilakukan saluyu sareng contoh ti Rasulullah SAW. Taya para wargi sadayana, faidah nuku urang tiasa dicandak tina hadis innamal a'malu bin niat. Yah, tos saja waktos nuku urang disiapkan kau ngajelaskan masalah iya, cekap. Sakya waihela ayah namanya. Nah, ayahna urang ngagaduhan waktos kinten-kinten sajam dei. Kanggo tanya jawab, mangga kintun patarosan, boh SMS, boh telepon, anu engke bakal dipandu ku akhi Muzayin. Mangga Muzayin, alhamdulillah. Iya, syukran Ustaz karena ilmu notas dirikan dina waktu saina ke para rikam dangu radio Raja Bandung nu dirahmatku Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz parantos ngaduikan materina dina enjing-enjing aina. Orang aina lebat karena sesi tanya jawab. Orang semangka ke para rikam dangu radio Raja Bandung anu bade naros tiasa kintun patarosan ngalangkungan telepon di nomor 02268 68 62 67. Oke, tiasa ngelangkungan SMS ke nomor 08 hiji 227 47 76. SMS sarang WhatsApp tiasa. Halo. Salam guys, sebentar. Iya. Waalaikumsalam, Pak. Salam. Halo. Ya. Iya, dari siapa di mana Bapak? Pak Solihin. Oh, Solihin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fika barakallahu. Gini Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai teknik di masyarakat kita kan banyak yang menginginkan itu sahur gitu ke Bali, sedangkan di Bali itu banyak kemiskinan gitu. Nah, bagaimana hukumnya orang Muslim mendatangi tempat yang seperti itu, apakah dibolehkan atau tidak? Pertanyaan yang kedua, ini asal luar dari materi kan. Di masyarakat kita banyak yang melaksanakan seperti misalnya ketika ada acara pernikahan seperti besok gitu, besok ada acara pernikahan, kemudian sebelum hari pernikahan itu suka mengundang tetangga atau masyarakat seperti misalnya mengundang untuk mungkin meminta doa atau yang lain gitu. Nah, apakah acara seperti itu sudah sesuai dengan sunnah atau tidak ada contohnya? Kemudian bagaimana kalau kita diundang, apakah boleh mendatangnya atau tidak? Itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih, jaga kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan ya dari Pak Solihin. Sunda. Satu piknik ke Bali. Oh iya, ayat dua Pak Tarosan di Pak Solihin. Kayaknya piknik ke Bali. Kumahata. Sami Pak Solihin. Sanaos Bali bagian tina Indonesia. Ya. Tapi Islam minim di ditu. Nu dominan Hindu. Hindu apa Buddha? Hindunya. Kayak gitu. Kedua na jalmi anu piknik ka Bali, nu dituju teh tempat maksiat. Pantai-pantai anu didinya orang-orang bule seueur hampir baluligir cenahnya sim kuring eta acan pernah ka ditu. Mung seueur beritana kitu. Hampir baluligir ngagalaler di sisi pantai boh istri boh pamegat sagebrug ka hiji kitu. Kaduana otomatis seueur panyawat nu berkembang hasil tina pergaulan bebas. Bali mangrupi tempat nu paling seueur jalmi terjangkiti penyakit HIV, AIDS. Akibat naon? Akibat nu kitu patut. Kemari kitu jalmi angkat ka Bali bade naon? Nu jelas mah teu mungkin bade ibadah. Tapi pasti bade senang-senang anu kadinya mah. Kajabi upami urang memang kadinya nate siga tadi aya kaperyogian boh dakwah sanos di Bali umpamana seseerna Hindu tapi umat Islam na aya mangga dakwah kadinya atanapi aya tugas di kantor anu kedah kadinya tapi sanes ka pantai kuta na pasti ka kota na den pasar umpamana waenya kanggo kaperyogian anu memang peryogi maka saatos beres enggal uih deui. Ulah dugikan sakantanan kaditu, sakantanan ka pantai kuta. Bade naon kadinya upami sanes bade ninggal pemandangan anu maksiat. Maka teu kenging. Kumargi kitu sanes Bali bagian tina Indonesia. Tapi didinya seseurna mah tempat anu syiar Islamna resesif. Syiar Islamna naon minim. Alit. Seseurna mah syiar-syiar kamu syirikan di mana-mana aya patung tuangan oge langkung seueur nu haram na tibatan nu halal na kitu tanya ka maksiatan oge langkung dominan tibatan kataatanana, maka hukumna sami sareng urang nyaba ka negeri kafir. Eta nu kahiji. Patarosan anu kadua, upami aya jalmi nikah, bari nikahkeun, samemeh nikahkeun ngulem heula tetangga. Naha dikengengkeun teu? Tergantung upami ngulem tetangga teh nya masak sing seueur. Teras anu diarulem jalma-jalma fakir miskin. Teras sina ditaruangkeun. Mangga teu sawias ieu sae. Dala dina raraga naon? Syukuran. Enjing bade nikahkeun tur masa-masa nikahkeun teh masa-masa anu mangrupi anugerah ti Allah Azza wa Jalla kasepuhna kamurang kalihna umpamana. Terasa umpamana urang ulem dituangkeun tatangga-tatangga. Mangga upami urang engke diulem mangga sumping teu sawios. Nya. Kajabi upami acara dina eta-eta teh aya ritual-ritual anu nyimpang. Aya hadiah pahala, aya ritual-ritual tertentu. Terus disyaratkan lamun nikah teu kitu heula wah bakal moal jamuga nikahna, moal awet pernikahna, maka teu kenging. Margi aya kayakinan-kayakinan anu nyimpang. Janten gumantung acaraan. Upami disyaratkan, dikaitkan, upami teu kitu bakal aya pangaruh kana pangantena, kana rumah tanggana, maka teu kenging. Tapi upami henteu dikait-kaitkeun sareng kapercayaan anu kitu, ah ieu mah dina raraga kanggo syukuran ka Allah Azza sok masak dua dombaan. Jalma fakir miskin arulam ulah anu kalangkung, maka di arulam sinataruang mangga eta sae. Wallahu alam bissawab. Iya hatur nuhun Ustaz kana walerenana aya panelpon dina tos lebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Jaka, iya saya mangga Pak Jaka. Iya Ustaz. Jam kering teh suatos 73 tahun. Barakallahu fiik. Iya tahun-tahun ka paling direnahkeun 4 tahun ka pungkur lah. Kok kaping hiji Muharram teh diayahkeun pawai obor. Ras tahun ayeuna mah ditambih di masjid sing kuring teh geus dicakat lah. Ditami ku salawat mungkinna dikana speaker kun bawa barengan nyuncuh enggak jami anu salawat nate Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala wa salli itu dah kumaha eta teh tingana kawitna dugi ka di ageung-ageungkeun pawai obor teh. Itu dapat saya koyong terlantar keterangan nanti mana? Iya. Jadi kalau kira, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Jaka di Sayati Kopo barokallahu fiik. Mudah-mudahan yuswa anu tos 70 langkung tanya barokah minimal di akhirna gitu tah. Sing sehat pajaka sing pinuh ku barokah silangkung sumangat ibadah sareng nuntut ilmu sareng mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masihan keberkahan karena sesaya yuswa pajaka sareng dimautkeun dina kaayaan husnul khotimahnya. Tapi ulah kaayaan-ayaan mautna mah bade iraha we sing husnul khotimahnya mudah-mudahan sing sehat. Iya, tahun baru Islam kamari ya dinten Salasa. Hiji Muharram ayeuna teh dianggap hiji momen luar biasa kanggo umat Islam. Mung hanjakalna dianggap ngagaduhan kaistimewaan anu numutkeun syariat eta momen teh henteu istimewa. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun Hijriah teh acan aya. Di zaman Abu Bakar oge teu acan aya. Tapi nami bulan sareng tanggalna mah tos aya. Ngan iraha taun kahiji teu acan aya. Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah di zaman Nabi teu acan ditetepkeun ta ieu ya taun urang mah. Henteu acan. Dugikeun ka Nabi wafat. naik Abu Bakar jantan khalifah ti acan. Dugikeun Abu Bakar na oge wafat. Namanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ditetapkan tahun kanggo umat Islam kanggo ngabedakeun sareng tahun Masehi. Ari bulanna matos aya. Tanggalna oge tos disepakati. Setiap bulan teh upami awal hilal muncul tanggal hiji setiap bulan. Tapi tahunna teh asa ditetepkeun. Terus Umar bin Khattab radhiyallahu an henteu netepkeun tahun baru Islam teh pas hari kalahiran Nabi, henteu. Hata Nabi pas diangkatna Nabi janten Rasul, henteu. Tapi dikawitan ti hijrahna anjeunna ti Mekah ka Madinah. Janten nembe ditetepkeun taun kahiji pas hijrah teh nya eta di zaman Umar, di zaman Nabi sareng Abu Bakar teh acan aya. Kumargi teh acan aya maka teu dianggap istimewa bahwa di zaman Nabi bahwa di zaman Abu Bakar. Teu dianggap istimewa. Sareng teu aya ritual-ritual khusus. Oh iya tahun baru urang ye, terasa diayakeun boh takbiran, boh solawatan, boh kirab, pawai obor, pawai itu, pawai ieu, henteu sama sekali. Sabab teu ditetepkeun jadi syariat. Maka teu aya syariat amalan anu oge boh doa awal tahun, doa akhir tahun teu aya. Dari zaman Nabi awal tahun akhir tahun hijrah teu acan aya. Namanya ayat itu ditetapkan di zaman Umar bin Khattab. Anapun di zaman Umar bin Khattab netapkan awal tahun baru hijriyah sanes tasyabuh sareng jalma kafir. Tapi kau ngabedakan jalma kafir mah tuh ayat hiji masehi gitu tanya nah, orang kena benten ditetapkan ayat hijriyah sanes tasyabuh kau ngabentenkan. Tapi sanes ditetapkan hiji muharam tahun hiji na tahun hijrah teh mung ukur sekedar penetapan tanggal atau napi waktos. Anapun ritual teu aya umpama pas hiji Muharram selamat tahun baru Islam teu aya. Terus aya doa ya awal tahun ya doa awal tahun. Oh kamari akhir tahun Julhijjah aya doa akhir tahun teu aya. Bade aya di mana dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam teu aya awal tahun teu aya akhir tahun atuh. Dumasarkan hal eta, maka sadayana amalan nu berkaitan dengan tahun baru Muharram eta sanes amalan nu disyariatkan. Sabab nalika Nabi jumeneng eta awal tahun akhir tahun teu aya sama sekali. Umar bin Khattab sareng para sahabat di zaman harita mengukur netepkan waktu tapi teu aya ritual kebiasaan khusus teu aya. Kumargi kitu nya lamun urang ngayakeun acara perayaan tahun baru Islam tur dianggap ibadah pelaksanaan tina agama. Ia berarti orang ngarayakeun hiji waktos uku anu ku Nabi teu dirayakeun ku para sahabat oge teu dirayakeun. Ka mana atuh lebetna? Lebetna kana tasyabuh sareng jalma kafir, mung jalma kafir mah ngarayakeun tahun baru nate tahun baru Masehi. Hiji Januari tangketa sakedap deui. Dirayakeun anak ku naon? Oh, ku sagala rupi ku pepetasan, ku merecon. Di Eropa mah tuh duka sadinten duka sabara triliun. Artos seep kanggo naon? Kanggo petasan sareng merecon. Aturan pamarentah jalmi teu kenging ngaganggu kamaslahatan umum. Kalebet azan teu kenging. Kalebet nyetel musik tarik-tarik teu kenging. Kajabi tahun baru diantep, dibebaskan. Maka upami orang malam tahun baruan di Eropa teu tiasa kulem. Siga aya di medan perang nuklir. Blegak, bledag dugikeun ka kaca oge eundeur. Sabab mungkin teknologina langkung maju ti ditu mah nya. Jadi daya ledakna teh sareng upami merecon diseungeut ciut siga rudalnya. Blem eundeur ya teh. Seueur nu carilaka. Jalmi di ditu sasasi ngaanggarkeun 10 euro ditabung ti Januari kene. Duhigeun ka Desember teh 120 euro. Sadayana hiji jalmi ngempelkeun 120 euro tahun baru dipeserkeun petasan sadayana. 120 euro teh pami urang mah hampir 2 juta atunya. sayurona kan 100 1000 sayurona 15.000 aina 15.000 langkung. 15.000 we kalau kali 120 sabaraha ta? 15 kali 12 sabaraha? 1.800.000. Saurangna 1.800.000 eta kanggo kanggo naon? Kanggo petasan. Aina aya sabaraha juta urang. Jadi sabaraha triliun ta? Saep. Nah, seur nu cilaka, seur nu diekspos di media ku pamarentah getos di pemerintah Belanda ge tos diwanti-wanti tong nyengat pepetasan ditayangkeun tah kacilakaan-kacilakaan eh tapi teu hare teu ieu teh aya daya sieuna teras unggal dinten kitu eta jalma kafir nya kira umpamina pas jam 12 kirang teh nya tos siap pas hampir jam 12 10 9 8 tarampet deukeun ka nol teh teng kitu nya. Di Indonesia kayak gitu, nurutan jalma kafir. Tak jadi lamun umpat tahun baru Islam dirayakan siga gitu, tasyabuh sarang jalma kafir. Nga istimewakan, hiji waktos anu numutkan syariatna teistimewa. Sanas diusina ku isina ibadah, umpat solawatan, atara minusanes-sanesna, berarti natapkan ibadah dina waktos tertentu anu eta waktos teh teu ditetepkeun ku syariat sebagai waktos kanggo ibadah tertentu eta. Berarti ngaya-ngayakeun hiji ibadah tanpa contoh ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi upami urang umat Islam ngayarayakeun tahun baru ku cara perayaan anu teu ngandung ibadah, boh umpamana pawai obor, boh pawai petasan atau napi beduk dikurilingkeun, berarti orang tasyabuh sareng jalma-jalma kafir. Tur tasyabuh teu kenging man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sajalmi anu tasyabuh, tasyabuh teh nurutan, mirucaan jalma-jalma kafir, kabiasan jalma kafir, maka eta jalmi kalebet kelompok eta. Tapi lamun perayaan tahun baru teh diisi ku ibadah anu rutin diayakan setiap tahun baru, umpamana aya doa khusus tahun baru, aya doa khusus tahun lama gitu tanya, anu eta doa teh teu aya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atanapi netepkeun khusus shalawatna setiap tahun baru rutin, berarti ngaya-ngayakeun hiji ibadah dina waktos-waktos anu ku syariat teu disyariatkeun ngalakukeun ibadah eta dina waktos eta. Ya kalebat anu tadi, iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tebihan ku aranjeun setiap perkara-perkara baru dina agama iya, setiap sebab setiap perkara baru dina agama iya ya disebut bid'ah. Jadi lamun ngeusi tahun baru Islam ku ibadah, kalebet ka bid'ahan. Lamun ngeusi perayaan tahun baru sanes ku ibadah, ku kagiatan anu sifatna hura-hura, boh kirab obor, kirab bedug, petasan, sareng sagala sakala bertarompet, berarti tasyabuh ka jalma-jalma kafir. Maka lamun tasyabuh eta maksiat, lamun ngayakeun ibadah khusus dina waktos eta eta bid'ah. Duanana mangrupi kasalahan dina Islam. Kitu tah Pak Zaka, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz karena walarenana. Orang ini nyorang heula karena WhatsApp ti Ummu atanapi Abu Aiman. Ustaz, abdi tilahir dugi ka yuswa 7 tahunan cicing di Jerman. Rupina pengalaman eta mempengaruhi kepribadian abdi. Dugikeun ka ayeuna abdi masih berteman sareng orang Jerman, masih nganggo bahasa Jerman, masih resep masak atanapi ngadamel kue khas Jerman. Menata rumah sapertos selera orang Jerman, hoyong selalu bersih sareng tertata rapi, berpikir sareng bekerja efektif sapertos maranehanana. Cing anu mana anu kalebet tasabuhna dina anggoanen mah alhamdulillah tos mengikuti syar'i. Jazakallahu khair. Ya wa jazakallahu khair Ummu Aiman atau napi Abu Aiman ba Ummu Abi. Dukati. Kadang-kadang dianggap ku dua nana. Oh, mungkin dua nana. Ubu Abu sareng Ummu Aiman. Iya, barakallahu fik. Iya, naon anu dijelaskan tadi nya? Gaya hidupna siga orang Jerman ya terapi bersih, ya sanes gaya hidup orang Jerman. Tapi kedah nama jadi gaya hidup orang Islam. Sebab Islam ngajarkeun eta. Mung umumna umat Islam jarorok gitu tanya. Namun di anjangan teh kabumi na atuh pabalata kotor, curat coret gitu tanya. Seurna ari sineun. Tong bara orang Islam awam atuh anu umpamana istri-istrina dicaladar. Caroge-caroge na jaranggotan digaramis ka masjid selalu on time gitu nya, selalu salat di masjid cok toong bumina. Amuradul atuh seseurna mah. Padahal ajar Islam teu ngajarkeun kitu. Kan wae sina isinin. Seseurna kitu. Tah ieu sanes ajaran sanes gaya hidup orang Jerman. Kadah nama orang Islam kitu. Tah orang-orang Islam di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Oman anerapkan ajaran Islam di bumi na ogé rapih, bersih. Kahirupanna disiplin. Mung teu kaekspos. Atanapi kusaba mung sakedik teu katinggal we. Seseurna anu katinggal teh nu jarorokna. Anu kalalotorna, anu amuradulna, anu rapihna mah teu katinggal. Jadi eta sanes gaya hidup orang Jerman. Hungkul. Mung mungkin orang Jerman tos ngamalkeun eta tah. At-tahuru syatrul iman, yen kabersihan teh bagian tina keimanan. Eta teh konsep hidup orang Islam, tapi diterapkeun ku jalma kafir. Orang Islam tos tebih. Makana ayeuna mah al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam teh kahalangan tah. Kamulyan Islam kahalangan ku amalan kaum muslimin. Amalan jarorok. Konsep ajaran Islamna sararae. Janten mangga eta mah teraskeun rapihna, disiplinna nya. Sareng satrasna tur ulah dianggap sebagai gaya hidup orang Jerman. Buktosna ya orang Jerman anu henteu kitu oge nya anu jorok aya. Tah, eta nu kahiji. Upaya bahasa masih ngobrol komunikasi sareng orang Jerman ku bahasa Jerman nya muhun atuh mah nya kedah ku bahasa Sunda, da manehna moal ngartos. Nya, mangga ngobrol sareng orang Jerman ku bahasa Jerman. Sebutkan guten morgen, sebutkan ich liebe dich mungkin. Ih lebih deh I love you gitu tanya. Tah mangga di ditu teu sawios komunikasi mangga salami eta komunikasi teh teu mangaruhan akidah urang. Malah urang anu mangaruhan anjeunna ngajakeun ka Islaman. Sebutkan we den gaya hidup anu tos diterapkan ku salira sebagai orang Jerman teh sesuai konsep Islam eta teh. Ngan kaum muslimin tos lami we hare-hare kana masalah eta. Dumasar kana hal eta nya. Maka eta sanes gaya hidup orang Jerman tapi gaya hidup orang Islam mangga teraskeun. Teraskeun karapihanana, teraskeun kaapikanana, kadisiplinanana sareng satrasna mangga eta mah dipelihara kitu tanya. Tah, anapun ayeuna umpamana wae nata bumi ku potongan ieu Jerman nya teras tuangeun leueuteun eta mah urusan dunia. Kumaha selera na, lamun orang memang teu sedep lotek karedok kitu tanya, bade dipaksa kumaha. Resepna teh umpamana wae tuangeun khas orang Jerman, dukan naon tah umpamananya. Mangga teh teuing salami teu haram. Ia urusan dunia. Komunikasi sareng orang kafir mangga upaya orang kafir eta teu merangan Islam. Allah netelakeun la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah teu ngalarang aranjeun kanggo berbuat baik sareng berbuat adil ka jalma-jalma kafir nu teu merangan anjeun sareng anu teu ngusir anjeun ti negeri anjeun. Mangga Allah nengengengkeun. Salami orang Jerman anu janten teman korespondensi tadi atanapi obrolan chatting telepon sareng sagala rupi teh teu merangan ka umat Islam. Teu sawios nya. Kitu Bapak sareng Ummu Aiman wallahu a'lam bissawab. Iya, hatur nuhun Ustaz kana waranana barang enak ayat penelpon deui nol abad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abdi di Cililin. Cililin, mangga sareng sapa? Pak Asep. Pak Asep, mangga Pak Asep Cililin. Badan naroskeun, Pak. Kumargi abdi profesi sebagai salah kitunya. Salah senaun, Pak. pangsa barang minuman gitu, ke warung-warung, ke grosir. Minumannya halal, Pak? Alhamdulillah halal. Tong nyebat ya, produk nanya, mohon. Mohon panginten masalah perjalanan, Pak. Sumuhun. Pun opamnya abi, cicilin bisa Gunung Halus teh, langkung, enjing-enjing, dugi ka maghrib gitu masih kena di Gunung Halu kemar di sana mobil gitunya pemerintah mah ka warung-warung anu ditaroskeun teh masalah sholat Pak naas nu biasa di jamak samin teu iya mohon sakitu mangga wa jazakallahu khairan iya Pak Asep di Cililin barakallahu fiik. Mudah-mudahan usahana sing sukses Pak Asepnya. Rizkina sing barokah, sing seerti, sing tiasa haji. Amin. Seurkan infak sodakoh, tingkatkan ibadah, doa, tawakalnya. Insyaallah Allah ngaberkahan karena usaha Pak Asepnya. Iya, Pak Asep linggih di Cililin, terasok angkat ke Gunung Halu. Nah kalabat musafir atanapi sanes. Ya. Kurang terus dibahas batasan musafir, Pak Asep kieu. Upami telepat boh Gunung Halu boh Cililin sakota Kabupaten Bandung Barat kan nya. Kahiji ieu sami-sami kota Bandung Barat. Sakota janten teu tiasa dianggap safar. Kajabi upami tos luar kota umpama tos lebet kota Cianjur. Kadua upami tos benten kota nah kalebet safar atanapi henteu tinggal uruf kabiasaan orang Cililin ka tempat eta. Upaya orang Cililin ke Gunung ke Gunung Halu terus nyebat nyaba ya bade ka mana nyaba ke Gunung Halu ya maka bekalna benten dangdana benten berarti terus dianggap nyaba. Upami terus dianggap nyaba ka disebut safar. Kumargi kitu maka upami ti Cililin ke Gunung Halu teu dianggap nyaba sano sadidinten seharian tapi kan mengukur kukurilingan. Lamina teh ku kukurilingana sanes ku perjalanan atara mungkin ku perjalanan tapi susah tarahal umpamana tapi numutkeun uraf sareng numutkeun jarak eta masih sakota maka teu kalebet safar sanaos perjalanan susah tur lami teu kalebet safar maka teu kenging dikosor sanaos seharian tapi kan kukurilingan hungkul ka warung-warung tah. Ayeuna kengeng teu dijama upami kosor khusus kanggo nu musafir. Sedangkan Pak Asep teu kalebet musafir teu kengeng dikosor. Ayeuna kengeng teu dijama ka tergantung upami secara teknis. Salat teu tiasa henteu kedah dijama. Maka kengeng dijama. Boh ku sabab secara teknis susah umpamana kaleuweung-leuweung gitu tanya. Sekamadi nuju hujan, tetiasa sholat di jalan, maka kengeng di jama, atanapi kacapean, atanapi mungkin we hujan, pas lohor, sholat lohor dar we hujan, mangga di jama. Sanaos teu musafir, sabab udzur kanggo di jama, temung ukur safar, tapi oge kacapean, atanapi kapepet waktos ku sabab kasibukan anu memang tetiasa henteu kedah di jama, atanapi ku sabab hujan. Maka sanaos teu angkat-angkatan aya di bumi pas lohor ger hujan mangga dijama teu sawios. Kusabab naon? Kusabab aya udzur hujan, udzur syar'i. Tak itu Pak Asep. Upami Pak Asep ka Gunung Halu teu kalebet musafir, teu kalebet nyaba maka teu kenging dikosor. Kenging teu dijama tergantung kaayaan. Upami nuju lohor hujan mangga dijama. Upami kacapean, upami te dijama, wah yang ngagoler ya namruk, mah gak dijama. Upami secara teknis, ah tetiasa hente, ya mah, kedah dijama, wah lamun te dijama, orang tetiasa sholat, mah gak jama. Kajabi upami te aya alasan-alasan eta, mengukur harorea, maka tekenging dijama. Gitu Pak Asep, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz kena walaranana, orang enak kena SMS hila, ayo patarosan di Bapak Daimun di Geger Kalong. Assalamualaikum Ustaz. Bade naros Ustaz tadi disebatkan tekenging masihan kesenangan kajalmi kafir. Ayeuna abi ge nembe terang mun nu gaduh kontrakan Nasrani. Janten kumaha abi kedah hijrah tempat? Jazakallahu khair. Ya wa jazakallahu khair. Pasah. daimun. Pada imun digeger kalong, barokallahu fik. Iya, nu dimaksud orang kafir tadi nu ngamusuh ka Allah, ka Rasulna, sareng ka kaum muslimin. Nya. Seperti seumpamana negarana, negara kafirna, sanes person. Sebab mungkin masyarakat di negara kafir aya anu simpati ka Islam. Secara pribadi mah kajalmi-jalmi anu teu merangan ka umat Islam, maka kengeng orang bermuamalah. Kajabi ka sistemna, ka negerina anu kafir, nya. Taena urang soroti pribadi jalmi kafir nu aya di Indonesia. Ayeuna lamun umpamana we eta jalmi teh katingali ngewana ka umat Islam, mun aya kesempatan masih gana merangan gitu tanya. Katingalilah melecehkan umat Islam, teu kengeng urang bermuamalah sareng eta jalmi. Teu kengeng jual beli, teu kengeng oge umpamana wae naon amina teh bermuamalah kalabat kontrak. Upami eta jalmi teh leres-leres ngewa ka umat Islam sabagian tina kauntunganana teh umpama disumbangkeun ka Yahudi, ka Nasoro, ka ngagempur Islam, maka teu kengeng. Tapi upami eta orang kafir teh umpama nanya teningalikeun teu nembrakeun ka musuhna, mungkin dina hatena mungkin. Tapi secara zahir teu katinggal. Malah secara zahir sae umpama nanya, maka mangga orang bermuamalah boh jual beli, boh umpamana kontrak mengontrak tadi, boh pinjam meminjam, boh kerjasama usaha. Dumasar kana ayat anu tadi nyaeta surah Al-Hasyr, Allah netelakeun la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah teu ngalarang araranjeun kanggo berbuat baik sareng berbuat adil ka jalma-jalma kafir anu teu merangan anjeun oge teu ngusir anjeun tina negeri anjeun. Allah mikasinta ka jalma-jalma anu adil. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Allah mengukur ngalarang aranjeun nya berbuat baik bersahabat sareng jalma kafir anu merangan anjeun, anu oge ngusir aranjeun ti negeri-negeri anjeun, anu oge ngabantu jalma kafir kalau ngusir aranjeun, maka teu kengeng eta mah. Nah, dumasar kana hal eta pada imun upami pemilik kontrakan Nasoro eta teh nya jalmi anu teu nembrakeun permusuhan ka Islam, teu sawios mangga. Salami di eta bumi teh umpama teu disyaratkeun aya salib, teu disyaratkeun teu kengeng nyetel murotal-murotal Islam ceramah teu kengeng. Salami teu disyaratkeun bebas mangga kan tos dikontrak. Jadi bebas we. Maka teu sawios-wios. Dikengengkeun. Salami eta jalmi teu nembrakeun permusuhanna kana ajaran Islam. Dina hatena mungkin aya ngewa ka umat Islam mungkin. Tapi urang teu terang. Mungkin we henteu. Nya. Tetapi secara zahir eta jalmi teu nembrakeun permusuhanna ka Islam, maka teu sawios-wios bermuamalah sareng anjeunna sabab Allah oge teu ngalarang. Upami Allah teu ngalarang, maka ulah netepkeun ayana larangan na masalah eta, wallahu a'lam bissawab. Iya, hatur nuhun Ustaz kana walaranana, aya panelpon dina terus lebet. Iya, mangga. Pak Kosim juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rokayah di Jalan Kopo. Nah, Ibu punten alitan Bu Radiona, Bu. Bade narosan ieu Ustaz. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade narosan ieu Ustaz masalah zikir. Zikir anu diucapkeun sareng zikir dina mana? Mohon. Abdi osok kadang-kadang ngalaksanakeun zikir teh dina mana nuju di dapur di perjalanan. Kumaha eta dicontohkeun ku Rasul henteu. Mohon. Mun sakit wae hatur nuhun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ruqayyah di Kopo. Barakallahu fik, Ibu. Iya, Ibu, zikir aya tilu rupi, Ibu. Kahiji zikir kulisan hungkul. seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, bari jeung tadi lenyepan. Tadi lenyepan eta bari malaweung, bari emut ka mana-mana kitu nya. Kenging teu, kenging. Sae henteu. Sae. Kenging pahala teu, kenging pahala. Nyeuna kahiji. Kadua, ayah jalmi anu zikir mengukur kumana hungkul. Dina hate hungkul. Ari lisana mah hente bergerak. Hente gegeriman. Tengucapkan subhanallah, tengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi manahna manteng. Karena perkara-perkara anu bakal ngemutkin orang ke Allah. Bahwa umpam manteng emut ke Allah, ke kawasan Allah, emut kana surga, emut kana naraka, emut kana alam kubur, emut ngenaan kajian-kajian anu ka kuping boh dina radio, boh dina pangaosan, di emut-emut, dina hate, dina mana. Ari lambai ma balem, bu. Maka eta zikir dina hate hungkul. Sae henteu, sae. Keng pahalaan teu, kenging. Aya henteu ayat aya Surah Al-Hadid Allah netelakeun ayat ka 16 alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Nah teu asa dugi waktosna ka jalma mukmin supados hate-hate aranjeunna teh sieun nalika dzikir ka Allah, khusyu nalika dzikir ka Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Sing emut, ku cara zikir ka Allah hate bakal tenang. Zikir naon? Zikir ku hate. Emut kana dinten kiamat, emut kana alam mahsyar, emut kana sagala rupi. Maka zikir ieu mah kengeng dilakukeun sanos dina di WC. Aisyah netelakeun inna Rasulullah yadhkuru ala kulli ahyanihi. Yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam teuleuh zikir ka Allah na setiap kaayaan. Nu dimaksud zikir ku hate. Nuju urang di WC urang emut ngeunaan surga, ngeunaan neraka, ngeunaan hari kiamat, ngeunaan Allahu azza wa jalla, mangga. Anu dilarang teh zikir ku lisan. Apa di WC tong maca subhanallah, tong maca alhamdulillah, tong maca Allahu akbar, tong maca ayat, teu kenging ku lisan. Tekeng yang di WC. Tapi kumanah mah enggak. Saya ente, iya saya. Nye. Keng pahala tuh. Keng yang pahala. Ibadah. Ta ayana nuku ibu rukayah dilakukan teh naha ayah gerakan lidah atau napi ente. Naha yang agar yam kulambai atau napi ente. Atau napi mengukur kumanah hungkul. Ari lambai ma balam. Upami lambai bailam mengukur kumanah eta zikir dina hate. Tapi upami aya ngagreyem nya aya gerakan lidah hate ngalanyepan tak ieu nu pangsaena zikir ku hate sareng ku lisan. Lisan ngucapkeun alhamdulillah. Hate ngalanyepan sagala puji kagungan Allah. Zikir Allahu Akbar ku lisan. Hate Allah nupang agung-agung. Nah, kabayang keagungan Allah. Agungna Allahu Azza wa Jalla. Ya. Taya nupang saya-saya zikir kuduanana. Zikir ku lisan ongkoh. Zikir ku hate ongkoh. Sinergi. Salaras. Sarendek saigel sababad sapihandean. Lisan ngucapkan hate orang ngalanyepan. Ia nupang saya-saya. Ia nubakal ngawariskan ketenangan hate sakuma Allah netelakan. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Pang saya sena zikir teh, zikir nu ku hate sareng lisan. Sing emot yen zikir ku Allah, hate bakal janten tenang. Zikir ka Allah hate urang bakal janten tenang. Ieu nu pang saya sena. Janten tiasa dilakukan ku lisan hungkul, sae hate hungkul, sae tapi pang saya sena zikirnya ku lisannya ku hate. Kitu Ibu Ruqayyah wallahu a'lam bissawab. Hatur nuhun Ustaz kana walaranana aya patarosan nu rada-rada berkaitan tentang perkawis niat. Imam Ustaz nyuhunkeun contoh kumaha cara na niat sareng teh. Ya, kumaha cara na niat? Niat lafad kata-kata niat dina Al-Qur'an teu aya. Dina hadis mah seueur contoh innamal a'malu binniyat nya. Engke hadis-hadis nu sanesna oge bakal kaungkap anu ngandung lafad, anu ngandung kata-kata niat. Anapun Al-Qur'an teu aya kata-kata niat. Al-Qur'an ngungkapkeun niat ku sebutan iradah. Contoh umpama famingkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara aranjeun aya nu mikah hoyong dunya, di antara aranjeun aya nu mikah hoyong akhirat. Nu mikah hoyong dunya hartosna nganiatkeun amal-amalna kanggo dunya. Nu mikah hoyong akhirat maksudna nganiatkeun amal-amalna kanggo akhirat. Allah netelakeun ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ay idza aradtumul qiyama bis shalah. Hei jalma-jalma nu ariman lamun aranjeun bade salat. Maksud bade salat teh nganiatkeun kanggo ngalaksanakeun salat. Janten niat ku Al-Qur'an diungkapkeun ku ungkapan iradah. Iradah teh kahoyong. Dumasar kana hal eta Al-Imam Ibnu Qayyim na kitab Madarijus Salikin netelakeun yen niat hartosna iradah. Iradah teh hartosna kahoyong, kaenginan. Nya. Jadi upami urang ngagaduhan kahoyong rencana bade ngalakukeun salat, berarti urang tos niat. Umpama nawe ngong azan. Langsung urang gugah langsung ka jamban. Bade naon? Bade wudu. Tos aya niat wudu. Teras tos eta nganggo acuk, pamagat nganggo gamis supaya istri nganggo mukena kitu tanya, ngamparkeun sajadah atawa pamagat angkat ka masjid. Bari naon? Moal mungkin bari ka pasar. Moal mungkin umpamana bari ka mall. Tapi pasti bari ka masjid. Berarti tos bari naon ka masjid bari salat. Berarti tos aya niat. Teta niat maksana iradah. Teras para ulama ikhtilaf. Naha niate kedah muktaronan bifi'lihi. Muktaronan teh hartosna bersamaan. Sasarengan sareng awal perbuatan atau napi henteu. Ikhtilaf. Mung jumhur ulama netelakeun teu diwajibkeun muktaronan bifi'lihi. Teu diwajibkeun sasarengan sareng awal padamelan. Tapi upami bade netepkeun mangga pas niat salat pas takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkeun Allahu Akbar hatena nganiatkeun salat, maka ulama ikhtilaf. Sapalih netelakeun teu kenging. Naon sababna? Sabab nalika Allahu Akbar hate sanes nganiatkeun tapi ngalenyepan hartosna takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar teh kabayang kaagungan Allah upami harita netepkeun niat atuh patojaiah meureun. Dumasar kana hal eta maka teu mungkin. Maka niat kedah mendahului amal. Sanes muktaronan bifi'lihi. Niat heula teras awal perbuatan seperti sholat takbir upami nya upami awal perbuatan eta teh mangrupi ucapan nu kedah dilenyepan seperti takbir. Tapi upami awal perbuatan amal eta teh sanes mangrupi ucapan, maka mangga ditetepkeun niat di awal eta perbuatan seperti saum. Saum awal perbuatanna naha ucapan? Sanes langsung we nahan diri tina tuang leut sareng syahwat. Kitu deui infak sareng sedekah, sareng satrasna nya. Tah dumasar kana hal eta maka niat maksana iradah. Rencana kahoyong kau ngalakukeun hiji amalan berarti eta jalmi tos ngagaduhan niat tanpa kedah ditetepkeun dina hate secara khusus komode kedah dilafadzkeun. Tak upami niat kedah dilafadzkeun jalmi-jalmi anu ngawajibkeun ngalafadzkeun niat atau nyunahkeun nyunahkeun ngalafadzkeun niat biasa netepkeun yen niat kedah muktaronan bi fi'lihi kedah babarengan sareng awal perbuatan tur ya teu mungkin kedah ngalafadzkeun niat ongkoh takbir ongkoh kumaha coba. Umpama takbir apa niat telah usolli fardhu Allahu Akbar. Atau berarti teu sareng oge. Umpama takbir Allahu Akbar terus usolli teu sareng oge. Teu mungkin nya ngalafadzkeun niat ku lisan bari sareng kedah sasarengan ngucapkeun takbir mustahil. Lamun umpan niatna dina hate hungkul marada mending. Ieu ge pagedrug antara kawajiban ngalenyepan takbir sareng natepkeun niat pagedrug. Maka nyulitkeun ka urang sadayana. Janten niat hartosna iradah, kahoyong keinginan kau ngalakukeun satu amalan. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz kana walaranana, aya urang kana WhatsApp. Patarosan di hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seseorang pergi ke negeri kafir dengan niat bekerja di sana selama 4-5 tahun? Apakah sama statusnya dengan orang yang niat sekolah seperti tadi dijelaskan? Bagaimana dengan orang yang niat menetap di negeri kafir dengan alasan gaji yang besar dan bisa memberi manfaat untuk orang banyak di Indonesia dengan gaji besar tersebut? Iya, saha eta? Teu aya namina eta. Ya, tanpa nama, bapak tanpa nama, situ yang sebut. Barakallahu fiik. Ya, ayana didamel di negeri kafir sekian tahun. Nya sim kuring nyalira nya. Kantos. Sanes bekerja, tapi ka luar negeri, kanggo dakwah sih. Ngobrol sareng jalmi-jalmi anu taunan ditu kanggo didamel. Salaresna mah teu kedah ditaroskeun ka ustad anjeunna nyalira tos tiasa ngawalar ku hatena. Kahiji, kerja di negeri kafir dijamin moal beunghar. Dijamin moal beunghar. Tapi moge moal sangsara, moal miskin. Sanaos umpamana saumur hirup di negeri kafir. Moal tiasa beunghar, sanaos moal miskin. Pas-pasan lah aya cekap tiasa infak sedekah kanggo anu jalmi anu naon anu dermawan mah. Naon sabar naon moal beunghar. Kahiji pajakna ageung. Lamun umpamana pajakna teh umpamana dugikeun ka di atas 2000 euro. 2000 euro teh kinten-kinten sabaraha 2000 euro 30 juta meureunannya. Di atas eta pajakna tiasa 50%, tiasa setengah na eta teh. Minimal 40% kitu tah lanya umpama di Eropa mah. Terus urang teu tiasa nabung. Nabung sakedik. Upa urang tabungan urang tos dugi ka 3000 euro kena pajak deui wae kitu nya terasa kitu. Moal beunghar-beunghar. Lamun aya hiji jalmi nyimpen artos 10.000 euro di bumina terus kahilangan. Aya nu maok. Mual mungkin lapor ke polisi abdi ical tuh 10.000 euro. Mual mungkin. Sebab ke polisi bakal menyelidiki sanes pencuriannya. Tapi kok gaduh 10.000 teu dilaporkan terkena pajak. Dianggap penggelapan pajak. Etanan dipermasalahkan. Paling-paling kita naon cing. Paling-paling ngalaporkan ical 3.000. Gitu tanya. Supaya terkena pajak. Atau pajak natos kabayar umpamana. Tah. Janten kitu. Nah kumargi kitu tetiasa diajar, tetiasa dakwah, tetiasa mengikuti kajian-kajian pengawasan. Oke benghar, oke tetiasa. Tapi memang ayalah langkungna. Ayah tiasa sodakoh laras. Tapi umumna sodakohna oke tesabaraha. Dumasar kana hal eta, upaya memang badai milari artos, hungkul. Iya laras kaditu tiasa dijamin moal sangsara. Tapi oge dijamin moal beunghar. Langkung na aya sekedik leres muhun. Tapi nu jelas agama urang kakantun. Nye, kajabi aya kajabina. Lamun urang diditu didamel teras gajina lumayan gitu tanya. Teras urang diditu tiasa berkiprah di dunia dakwah. Urang na tu tiasa dakwah. Tapi urang tiasa ngoordinir dakwah. Ngayakan pengawasan, ngulem ustad. Satahun sekali, satahun dua kali ngulem ustad di Indonesia, kumpulkan orang Islam di Indonesia, derdayakan daurah. Tak aya nate di negeri-negeri kafir di itu seorang kitu. Ya, di Jepang, di Cina, di Korea, di kota Busan, di Belanda, di Jerman, di Perancis. Satahun dua kali ngayakan daurah. Ngulem ustad di Indonesia. Kada aya anu kitu, upami urang ngagaduhan kiprah kitu mangga cicing diri tu aya manfaat insyaallah. Urang teu tiasa dakwah tapi tiasa ngoordinasikeun kagiatan dakwah. Eta sae. Sae pisan nya. Janten upami kaditu mung ukur milari artos maka teu manfaat. Tur kaancam ku ancaman bahaya tigebrus karena kafasikan, kamaksiatan, kakenaan kusyubhat, tetiasa umpama nangiring pengawasan sebab minimna pengawasan diditu, maka eta jalmi bahaya, kajabi upam eta jalmi kaayana diditu, tetiasa ngordinasikan kegiatan dakwah. Wallahu a'lam bisawab. Iya, hatur nuhun asalkan awalaranana. Orang enak ka nyorang heula ka SMS aya patrosan ti Umu Aulia di blok ran, di Ranca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada sebagian orang suka berziarah pada malam hari dan baca salawat di atas kuburan. Salawatnya macam-macam, salah satunya ada nariyah. Pertanyaannya, apakah ini termasuk melakukan id di kuburan? Apakah hukumnya? Syukran jazakallahu khair. Ya Umu Aulia, Abu Aulia. Umu Aulia, Umu Aulia barakallahu fik. Iya. Mudah-mudahan ngartos bahasa Sundanya. Kahiji, ziarah kubur wengi-wengi dikengengkeun. Kantos Nabi sallallahu alaihi wasallam ge sababara kali ziarah kubur wengi-wengi kalawan perintah ti Allahu azza wajalla. Aisyah harita netelakeun Nabi ka katayapan kaluar wengi-wengi. Dituturkeun, si orang teh anjeunna ka baqi, teras anjeunna mayun ka kiblat, teras ngangkat panangan ngadoa di kuburan baqi. Tilu kali. Lungsurkeun deui dua panangan, teras ngangkat deui panangan deukeun ka tilu. Ya wengi-wengi ziarah kubur ngadoakeun ahli kubur nu dilakukeun wengi-wengi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu dikengengkeun tur aya syariatna. Nah eta ngajadikeun kuburan jadi tempat id henteu. Lamun sakali-kali tur teu ditangtoskeun waktosna. Nya. Tah kajabi upami rutin dina waktos tertentu, boh saminggu sakali, boh sabulan sakali, boh sataun sakali, teras umpama malam anu setiap malam Jumat ka kuburan, maka eta jalmi tos ngajadikeun kuburan jadi tempat id. Naon wae nu dilakukeun di dinya? Boh salat, boh ngadoa kitu tanya, boh zikir kitu nya, boh selawat. Berarti eta jalmi tos ngajadikeun eta kuburan janten salat da jan tempatin. Tur ieu teh kengen. Nya Nabi sallallahu alaihi wasallam telakeun la taj'al qabri idan. Aranjeun ulah ngajadikeun kuburan kami jadi tempatin. Kuburan Nabi teh kengen. Komode kuburan nu sanesna. Nah dimaksud ngajadikeun kuburan Nabi sebagai tempatin hartosna jalmi rutin sumping ka eta kuburan dina waktos anu tos ditetapkeun boh mingguan, boh bulanan, boh taunan. Tapi upami orang sumping ka kuburan teh teu ditetapkeun kuburan saha-saha we nya. Anu dikenal ku urang atawa anu teu dikenal terus waktosna ge teu ditangtoskeun. Terus ziarah kanggo kahiji istifadah nyandak manfaat kang urang nyalira yen urang teh bakal maot siga kitu nyandak ibroh. Kadua ngadoakeun ampunan sareng ngadoakeun kasalamatan kanggo ahli kubur iraha wae boh siang boh wengi mangga teh teuing. Ieu sae tur ngadoakeun, ngadoana mayun ka kiblat sanes mayun ka kuburan. Tur disunahkeun ngangkat dua panangan nalika ngadoana sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalakukeun kitu di kuburan ngadoakeun bari ngangkat dua pananganana bari mayun ka kiblat sanes mayun ka kuburan mangga eta disyariatkeun. Tah ayeuna anapon di kuburan ngayakeun ritual khusus sapertos maca selawat sekian kali komo selawat-selawat anu ngandung syirik ngandung penyimpangan maka eta teu kenging. Wallahu a'lam bissawab. Iya, hatur nuhun Ustaz kana waleranana. Aya patrosan ngalangkungan WhatsApp ti Ibu Iva di Ciwastra. Assalamualaikum Ustaz. Pami doa Allahumma Rabban nasi adhibil ba'si adhibil ba'sa wasfi ya. Anta syafi terus wa anta syafi dan seterusnya diawasna kanggo pengobatan nyalira atanapi pami nuju ngalayat nusanes atanapi tiasa kanggo dua situasi eta. Hatur nuhun. Iya, kurang tos dibahas adab-adab tedamang sareng adab-adab ngalayat nu tedamang sareng doa nalika ngalayat nu tedamang. Kalebet doa eta tos dibahas ibunya. Nyata doa eta diaos nalika urang ngalayat, sanes nalika urang ngarukyah diri nyalira. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam upami anjeun ngalayan salah sawi sakula warga na anu teu damang, anjeun nyimpen pananganana di tempat anu teu damangna anu karaosna, terus ngucapkeun doa eta. Allahumma rabban nasi ya. Adhibil ba'as isfi anta syafi la syifa ila syifauk syifana yugadiru saqama. Jantan kanggo ngalayat. Anapun kanggo ngarukyah dirinya lira, benten deh aya doa anu sanesna. Tapi doa anu tadi, doa anu dilakukan nalika orang ngalayat nu teu damang, kalawan nyimpen panangan katuhu orang, dampal nanya di tempat anu teu damang dina tubuh jalmi anu dilayat. Wallahu a'lam. Haturun Ustaz kana walarnana. Pertanyaan terakhir. Mangga terakhir. Iya. Di Abu Naila di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, pami urang tos niat ibadah kanggo Allah, tapi pas ngajalankeunana sok aya we terbersit kitu hoyong katingal ku jalmi. Dadukanya abdi mah saleresna mah alim kitu. Naha eta teh? Kumaha sok kitu? Teras etang-etangan pahalana kumaha? Hiji deui, Ustaz. Perkawis hukum nganggo lancingan di bawah mata kaki atanap isbal kanggo pameget mah tos jelas kaharamanana. Tah upami hukumna isbal tina acuk kumaha melebihi pergelangan tangan. Abdi kantos ngadangu ti salah satu kajian yang perkawis isbal acuk teh sami haram hukumna. Nyuhunkeun penjelasan Ustaz, syukran. Ya, saha? Abu Naila di Bogor. Abu Naila di Bogor, barokallahu fiik. Kanggo streaming Radio Roja Bandung pangintennya da radio mate dugi ka ditu. Barokallahu fiik. Aya dua patarosan nya, patarosan nu kahiji nya eta perkawis tentang aya. Oh iya, aya kieu awal salat ikhlas karena Allah azza wa jalla. Tapi di tengah-tengah muncul riya, hayang dipuji. Gitu nya ku batur. Tah eta dosa henteu-henteu. Upami muncul ngadadak tanpa diikhtiarkeun ku urang, eta teh waswas ti setan. Harewas ti setan anu eusi pangharewasan langsung lebet kana hate urang tanpa ka kuping sora dina cepil urang. Muncul we kitu wae. Setan anu ngagoda dina salat aya namina, namina khinzib. Khinzib ieu teh nami setan anu ngagoda jalmi nalika salat. Kumaha we carana mah? Kalebet supados urang emut kana urusan-urusan di luar salat, kalebet ngaharewaskeun niat riya dina hate urang. Pas eta muncul teu dosa. Oge teu pahalaan. Tanam be dosa atau napi pahala teh tinggal sikap urang kumaha nalika munculna sikap sifat riya ieu. Nya, lamun umpama na urang nuju salat lebet ka masjid, teras tahiyatul masjid teh aya jalmi tah. Atau napi aya sabaraha urang, urang langsung takbir salat tahiyatul masjid kalawan ikhlas. Di tengah salat aya deui jalmi anu sumping tina batukna, tina dehemna, tina langkahna. Wah, eta teh calon mertua umpamananya. Terasa muncul riya hoyong dipuji. Mudah-mudahan ninggal calon mertua, ninggal abdi salat khusyuk teh bakal enggal langsung diakadan umpamana. Talamun eta panghare wasetan kangoria teh muncul teh dituturkeun, nya ah terasa urang teh pura-pura khusyuk, ekspresina dihusu-husukeun, dilamikeun. Tadina mah malami sekedap, tapi ku sabaya jalmi ieu dilamikeun. Teras nanangisan acting, maka ieu jalmi dosa ageung. Pangharewas ti setan teh disanggut. Ibarat mancing kitu eta jalmi kapancing ta ku setan, disanggut pancingan setan teh. Eupan setan disanggut atuh ngagiriwil meureun urang tanya. Atau saya kekengeng jadi korban setan. Tapi lamun begitu orang nuju ikhlas muncul umpamana ya asal mertua muncul riya gitu, terus langsung orang emut, wah ya itu setan. Terus diperangan. Diperangan aku mah ngawihkan di niat lillahi ta'ala kanggo Allah azza wa jalla. Paduriting bade asal mertua bade sanes. Abdina sholatnya kanggo Allah, sanes kanggo mertua, calon mertua. bade jadi bade henteu nikahna bade diakadan bade henteu paduriteng nu penting ya salat kang Allah azza wajalla uihkeun deui kana kaikhlasan sapertos samemehna maka ya jalmi kengeng pahala pahala salatna pahala tiasa merangan setanna janten upami muncul sifat riya di tengah-tengah amalan enggal perangan enggal sisihkeun enggal uihkeun deui kana niat awal nya maka pahalana double nya pahala salatnya nya pahala merangan setan dina lebet salatna kitu deui umpamana nalika salat urang awalna khusyuk ngalenyepan aipek teh ngolembar nya kana urusan sanes umpamana sumping jalmi ngobrolkeun enjing Persibnya main umpamana nya ka kuping urang nuju salat terus urang ngalamun oh nya Persib we. Akhirnya emot karena main-main ketika pengker gitu tanya. Akhirnya dituturkan maka eta jalmi dosa sabab kasanggut ku eupan setan teh. Nya nyanggut tah karena eupan setan atos orang kagugusur ku setan laknatullahi alaih. Tapi upami orang umpamana nuju khusu aya jalmi anu nyaros kitu kieu urang kasandak meusan sakedik sabab pasti ieu mah. Orang pasti kayak oh si anu merenti anu gitu tanya muncul langsung ku orang wihdei diwihkan deh karena ngalanya pan bacaan di nahate orang maka insya Allah pahala orang langkung ageng sabab tiasa nyiuhkan panggoda setan di tengah-tengah sholat orang. Kitu tah Abu Naila di Bogor para wargi kaum dangu Radio Roja Bandung nu dimuliakan ku Allah. Rupina cekap sakia dina enjing-enjing ayena waktosna parantos seep. Insya Allah engke urang tepang deui dina dinten Jumaah anu bari dongkap neraskeun kajian dina kitab Riyadhus Shalihin ya. Sakitu anu kapihatur kula kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten upami aya anu leres eta ti Allah, upami aya kalepatan eta ti sim kuring sareng ti setan. Mudah-mudahan Allah ngahpunten kana kalepatan ieu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.